Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa di dalam Islam ada sebuah ibadah yang ibadah ini manfaatnya akan terus dirasakan oleh hamba jika hamba mengawali ibadah ini dengan kebaikan dan mengawal ibadah ini dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang saya maksud adalah ibadatun nikah. Ibadah berupa pernikahan. Anda jangan heran bahwa yang namanya ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, pada puasa, zakat, dan semisalnya. Ibadah adalah ucapan dan perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah SWT. Jadi yang namanya ibadah tidak hanya terbatas kepada apa yang mungkin umumnya difahami oleh manusia. Pernikahan merupakan ibadah yang besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana seorang hamba memilih pasangan hidup. Setelah memilih, terus bagaimana nanti proses pernikahannya setelah nikah, apa yang dilakukan oleh suami istri setelah punya anak sampai meninggal. Ibadah atau nikah dalam Islam dari awal sampai akhir semuanya adalah pahala. Jika seorang hamba dalam menjalani ibadah ini ikhlas karena Allah SWT dan mengikuti bimbingan Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Di antara faedah ma'asyiral muslimin pernikahan, terutama ini untuk para pemuda dan pemudi sebagai pembekalan. Dan untuk yang sudah menjalani pernikahan, mungkin sebagai pengingat. Karena yang namanya manusia itu kadang lupa. Namanya manusia tersibukkan dengan suatu, terkadang bimbingan, aturan dari Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam, terkadang lupa. Di antara manfaat pernikahan ma'asyiral muslimin yang pertama adalah husulul itmi'nan al-qalbi. Didapatkannya ketenteraman batin. Dengan pernikahan seorang akan merasakan ketenteraman batin. Yang terkadang lebih tenteram daripada orang yang dia duitnya banyak tapi gak punya pasangan hidup. Laki-laki kaya tapi gak punya istri. Perempuan sugih tapi gak punya apa? Suami. Mungkin dia bahagia dengan hartanya, tapi tidak seperti seorang yang memiliki pasangan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ayat sering dibaca oleh para khatib, oleh para penceramah, terutama ketika dalam proses walimah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah mencipta bagi kalian pasangan hidup dari diri kalian. Maksudnya pasangan hidup dari kalangan manusia. Ayat ini sebagai dalil oleh sebagian ulama bahwa tidak boleh seorang menikah dengan jin. Kalau ada laki-laki menikah dengan wanita dari kalangan jin. Memang diperselisihkan oleh ulama, sebagian ulama mengatakan tidak boleh berdasarkan ayat ini. Karena Allah mengatakan khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah mencipta untuk kalian pasangan dari diri kalian, ya, dari jenis manusia. Dari jenis ya, manusia. Apa tujuan dari pernikahan? Barakallahu fikum, litaskunu ilaiha, agar kalian tenteram. Agar kalian merasa tenteram dengannya. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, kecintaan dan kasih sayang. Apa perbedaan mawaddah wa rahmah? Ada yang mengatakan mawaddah itu kecintaan karena mungkin istrinya masih muda, cantik, kulitnya masih kenceng. Tapi rahmah, kasih sayang, walaupun istrinya sudah nenek-nenek, tua, keriput, tapi dia sayang dengan istrinya, tidak mau megat, tidak mencerai. Kadang kalau istrinya yang nenek-nenek itu gak pulang-pulang, kok ditunggu-tunggu oleh kakeknya. Ini mana gak pulang-pulang. Walaupun kadang di rumah juga ribut, tapi ya, ya kadang di rumah ribut, kakek dan nenek, tapi kalau ya neneknya, istrinya itu pergi, gak pulang, melang-melang ya kan, ditunggu-tunggu oleh apa suaminya. Ini karena adanya apa? Rahmah. Mawaddah wa rahmah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara faedah menikah adalah ittiba'u sunnatil mursali, mengikuti sunnahnya para rasul, mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nikahu sunnati, pernikahan itu adalah ajaranku. Makanya Allah SWT telah menentukan para nabi dan para rasul, mereka memiliki istri dan anak keturunan. Allah mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan sungguh kami telah utus para rasul sebelummu dan kami berikan mereka itu pasangan hidup, para istri dan anak keturunan. Nabi Nuh punya istri dan punya anak. Nabi Ibrahim punya istri, wanita tercantiknya wanita di dunia, Sarah. Punya anak dari Sarah bernama ya Ishak. Gitu ya. Kemudian dari istrinya Hajar bernama Ismail. Nabi Zakaria disebutkan dalam Al-Qur'an punya istri dan sudah sampai tua belum punya anak. Sampai rambutnya dia sudah putih. Ya, tulangnya sudah renta, istrinya pun tua dan mandul. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah kecewa dalam berdoa. Dalam kondisi dia sudah sepuh, istrinya sudah tua, Allah memberi anugerah anak. Dikisahkan ketika Nabi Zakaria yang merawat Maryam, Maryam binti Imran, ibunya Isa, dirawat oleh Zakaria. Setiap kali Zakaria datang ke tempat ibadahnya Maryam, didapatkan di sisi Maryam buah-buahan yang itu bukan musimnya. Kalau sekarang bisa di sini musim dukuh, kemudian di rumah ada dukuh, wajar. Ini enggak musim dukuh, misalnya kok banyak dukuh, dari mana ini? Ketika Maryam ditanya, wahai Maryam, dari mana ini buah-buahan? Kamu mendapatkannya? Apa kata Maryam? Huwa min indillah. Buah-buahan ini, makanan ini datangnya dari si Allah. Nabi Zakaria pun berpikir, kalau Allah SWT mampu mendatangkan buah-buahan yang bukan musimnya, apa Allah tidak mampu ya memberi anugerah anak pada saya dalam keadaan istri saya sudah tua? Allah kabulkan doa Nabi Zakaria dan Allah menganugerahkan anak bernama Yahya. Nabi Musa pun punya istri. Kalau kalian tahu, Nabi Musa itu maharnya, mas kawinnya angon kambing 10 tahun. Ya kan? Nabi Musa menikah dengan wanita yang salihah dari Madian. Ada yang mengatakan anaknya Nabi Syuaib, ada yang mengatakan bukan. Tapi wanita salihah, anak orang yang salih, maharnya apa? Ya. Mengembalakan kambing milik mertuanya 8 tahun. Namun kalau Nabi Musa menggenapkan 10 tahun, terserah Nabi Musa. Dan kata ulama, Nabi Musa menggembala 10 tahun. Intinya ma'asyiral muslimin, bahwa menikah adalah jalannya para nabi dan para rasul. Bukan seperti yang diyakini sebagian kelompok bahwa menikah itu akan menyibukkan orang dari ibadah. Masa enggak menikahlah, saya mau fokus ya ibadah. Kita katakan ini orang yang ngerti agama. Memangnya ibadah itu cuma sholat, tilawah, zikir saja. Menikah itu ibadah. Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati. Bahkan hubungan suami istri barakallahu fikum ibadah. Ya. Sudah enak dapat pahala lagi. Ini nikah. Kalau enggak nikah ya jangan bayang-bayangkan ya. Ya, ini yang sudah nikah. Ya, hubungan suami istri pahala. Rasul mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqatu. Dan hubungan suami istri salah seorang kan itu shadaqah. Shadaqah. Barakallahu fikum. Kemudian di antara faedah dari seorang menikah adalah taksiru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak jumlah umatnya Muhammad. Sekarang ma'asyiral muslimin, kalau kita hitung, misalnya penduduk dunia ini sekarang berapa? 5 miliar misalnya. Yang muslim itu 1 miliar, 4 miliar itu orang kafir. Yahudi, Majusi, wa ila akhirih. Muslim cuma berapa? 1 miliar. Itu yang aku muslim, ya. Buh, kayak apa pelaksanaannya ya. Itu mungkin yang muslim sekitar segitu kurang lebih. Berarti umat ini sebenarnya sedikit dibanding umat-umat yang lainnya. Kalau kita lihat di Indonesia mungkin mayoritas apa? Muslim. Kalau bergeser sedikit ke arah sana, Singapura, muslim minoritas. Bergeser ke selatan sana dikit, Australia, muslim apa? Minoritas. Ya. Ke sana, ya, agak ke barat sedikit sana, India, minoritas muslim. Walaupun muslim di India itu ratusan juta, tapi yang bukan muslim lebih apa banyak? Lagi. Terbanyak umat Muhammad. Rasul mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan wanita yang banyak anaknya. Karena wanita yang penyayang itu akan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Yang namanya kehidupan rumah tangga butuh adanya belas kasihan. Iya, seorang anak tumbuh dalam keadaan enggak pernah mendapatkan belas kasihan orang tua itu bisa muncul atau ya, tumbuh menjadi anak yang durhaka. Merasa enggak pernah mendapatkan apa? Kasih sayang. Dia akan dendam kepada masyarakatnya, akan dendam kepada ya keluarganya. Dia namanya kehidupan rumah tangga butuh adanya kasih sayang. Al-walud, wanita yang banyak anaknya. Bagaimana kita menandai wanita banyak anaknya kalau dia masih gadis? Ya, di antara ikhtiar upaya kita ya, kita melihat, wah ini ibunya saja anaknya 12. Ya, kakaknya anaknya 10. Ini insya Allah ini juga anaknya banyak. Rasul akan bangga nanti di yaumul kiamah, umatnya lebih banyak dari yang lainnya. Ya. Sekarang kalau dia mengatakan, orang jumlahnya banyak tapi kualitasnya kurang apa? Ya, malah gak ngerepotin jawabannya. Banyak itu sendiri sudah ya ada sisi keutamaan tersendiri. Ya. Misalnya ya, misal saja ya, ada misalnya kamu dikeroyok, kamu seorang dikeroyok oleh anak umur 10 tahun, ya satu orang mungkin kamu bisa ngelapati keroyok anak umur 10 tahun 50 orang. Ya kamu bisa apa namanya? Babak belur. Banyaknya umat ini punya pengaruh di hadapan orang-orang kafir. Sehingga mereka enggak bisa memandang kita dengan sebelah mata. Ya, bisa menganggap enteng umat Islam. Taib. Tapi terkadang di tengah masyarakat ada ungkapan. Kalau dulu orang matan banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak, banyak resiko. Apa ya resiko? Resiko katanya. Loh, kalau anak dikata resiko satu pun, apa? Resiko. Kalau anak itu adalah nikmat dan amanah, ya kita akan ya didik mereka, kita akan ya berusaha untuk ya merawat mereka. Jadi kalimat banyak anak banyak resiko ini enggak benar. Resiko maksudnya resiko maksudnya. Bismillah ya, dengan ini Ar-Rasul, dengan memperbanyak anak maka Ar-Rasul akan bangga di hadapan umatnya. Kemudian di antara faedah dari pernikahan ini cuma ringkas saja untuk mengulang yang sudah menikah. Dan bagi yang akan menikah sebagai pembekalan, nanti yang akan lebih kita tekankan adalah adab-adab ya dalam pergaulan di tengah keluarga antara suami istri. Ya. Dari awal menikah sampai hubungan ranjang, terus nanti kalau punya anak itu nanti yang mungkin titik tekannya di sini. Dan ini lebih banyak pemuda yang nanti ya yang belum tahu, insya Allah akan tahu. Di antara faedahnya adalah roja al-husul alal aulad as-salihin. Dengan menikah, seorang berharap memiliki keturunan yang salih. Keturunan yang salih. Sebaik-baik simpanan. Ketika seorang sudah meninggal, ya sudah tidak bisa lagi menambah amalan, enggak bisa lagi dia istighfar, enggak bisa lagi dia meminta ampun kepada Allah, anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Anak yang saleh ya, ketika orang tuanya masih hidup tentrem ini orang tua memandangnya ya, sejuk hatinya. Ketika orang tua meninggal, anak yang saleh tidak ada henti-hentinya mendoakan orang tuanya. Nanti barakallahu fikum akan ada seorang diangkat derajatnya oleh Allah dalam surga. Padahal ketika dia melihat catatan amalannya, dia melihat loh, derajat saya enggak setinggi ini. Kok bisanya saya punya derajat setinggi ini? Dia pun bertanya, ya Allah, dari mana? Ya Rabb, anna li hadza. Ya Allah, dari mana saya mendapatkan derajat setinggi ini? Fayaqulu bistighfari waladika laka. Ini dikarenakan anakmu memintakan ampun untukmu. Hadis ini disahihkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Jadi anak yang salih barakallahu fikum, ya, akan bisa menjadi sebab orang tuanya diangkat derajatnya. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan beliau sampaikan ini menjelang wafatnya, beliau sampaikan waktu itu di Mekah, di Masjidil Haram, dalam keadaan beliau sakit, beliau mengatakan bahwa amalan yang paling utama yang disuguhkan oleh seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal adalah apa? Adalah mendoakan orang tuanya. Karena Rasul mengatakan awwaladin sholihin yad'u lahu, anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Di sini Rasul tidak mengatakan anak yang sholih yang dia itu menghajikan orang tuanya, anak sholih yang dia itu memuasakan untuk orang tuanya, tidak. Yang Nabi sebutkan waladin sholihin yad'u lahu, anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Kalau di sana ada amalan yang lebih utama daripada doa, tentu Nabi sebutkan. Namun ketika yang beliau sebutkan adalah doa, bukti bahwa amalan yang paling bagus yang diberikan oleh seorang anak untuk orang tua yang sudah meninggal adalah doa. Kakek kita mungkin yang sudah meninggal, bapak kita, ibu kita, yang mereka adalah muslimin. Coba kita sebagai anak-anak mereka, cucu mereka, doakan. Mereka sudah tidak bisa beramal. Mereka mungkin sedang menunggu doa dari anak cucunya. Kalau mereka sewaktu masih hidup, mereka telah banyak jasa kepada kita. Setelah mereka meninggal, apalah upaya kita untuk mereka? Doa. Jangan pelit kita mendoakan orang tua kita. Ya. Jangan pelit kita mendoakan kakek nenek kita sudah meninggal. Semoga mereka diberi pepadang di alam kubur, diberi oleh Allah, ya, diluaskan kuburannya, dimudahkan, diampuni kesalahannya. Karena yang namanya dosa, bisa jadi seorang itu tidak minta ampun, tapi ada orang lain mintakan ampun, diampuni. Orang yang berbuat dosa mungkin dia tidak istighfar, dia tidak tobat, namun ketika ada orang lain memintakan ampun untuk dia, kemudian Allah kabulkan, orang tadi diampuni. Jadi amalan yang paling mulia yang disuguhkan oleh seorang anak untuk orang tuanya sudah meninggal adalah mendoakan orang tuanya. Kalau kamu ya sebagai anak mendoakan kebaikan untuk orang tua, insya Allah kamu nanti kalau punya anak, kamu meninggal, anak kamu pun akan apa? Mendoakan kamu. Karena Allah SWT mengatakan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Kalau kamu mendoakan orang tuamu sudah meninggal, wah insya Allah kamu kalau nanti meninggal, anak-anakmu pun akan mendoakan kamu. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara faedah dari menikah adalah seorang bisa menyalurkan syahwat di rahinya dan bisa terhalang dari ya perbuatan yang diharamkan. Pernah Rasulullah alaihi assalatu wassalam ketika lewat seorang perempuan di hadapannya, kemudian terbetik dalam nanti syahwat pada seorang wanita, kemudian Nabi pulang menghubungi istrinya. Ya. Kemudian Nabi setelah itu datang kepada sahabat. Ya. Maka Rasul mengatakan, marat bi fulana, fa waqa'a fi qalbi syahwatun nisa, fa ataitu ba'du azwaji fa asabtuha, fakadzalika faf'alu fa innahu min amsali a'malikum ityanul halal. Rawu Ahmad wa ghairu wa sanadu hasan. Tadi telah lewat si fulanah. Lewat, kemudian terbetik dalam hatiku syahwat kepada wanita, lalu saya mendatangi, menghubungi sebagian istriku, ya, mendatangi sebagian istriku lalu aku menghubunginya, maka seperti inilah kalian lakukan. Karena ini, karena di antara yang terbaik dari amalan kalian adalah mendatangi yang halal. Mendatangi yang halal. Ar-Rasul juga mengatakan dalam hadis riwayat Ad-Darimi, ayyuma rajulin ra'a imra'atan tu'jibuhu falyakum ila ahlihi fa inna ma'aha mislul ladzi ma'aha. Laki-laki mana saja yang dia melihat seorang wanita kemudian dia kagum kepadanya. Ya, mungkin ya, melihat seorang wanita cantik kemudian dalam hatinya kok ya ada greg kayak gitu kan? Maka hendaklah dia mendatangi istrinya. Sesungguhnya bersama wanita itu juga apa yang ada pada istrinya. Maksudnya gini, seorang yang sudah punya pasangan hidup, ketika dia misalnya terbetik syahwat kepada seorang, datangilah istrinya. Karena apa yang ada pada istrinya, apa yang ada pada wanita yang dia itu kagum padanya, ada juga pada istrinya. Ini kalau orang masih waras. Kalau orang gak waras ya rasanya, jangan-jangan pada wanita ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh istri saya. Ini orangnya gak. Kalau orang memperturutkan seperti ini, kata Ibnu Jauzi, sampai pun seorang itu maaf saja, wanita Baghdad, Irak dia, ya, nikahi semuanya, kemudian ada wanita lain, dia merasa mungkin pada wanita itu tidak ada pada wanita ini. Padahal sama sudah. Sama saja. Sehingga terkadang setan barakallahu fikum menggoda manusia untuk terjatuh pada yang haram, padahal yang halal saja sudah apa? Cukup. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu sebagian faedah dari pernikahan. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa ya pernikahan itu ya menghambat seorang dari ibadah kepada Allah. Wong harusnya seorang itu banyak-banyak zikir, kok harus kerja. Jawabannya, kamu enggak mudeng. Kamu enggak paham arti ibadah. Ya, ibadah sudah saya sebutkan di awal. Semua ucapan atau perbuatan yang diridhoi dan disenangi oleh Allah, ini adalah ibadah. Orang mencarikan nafkah untuk anak dan istrinya, ibadah. Bahkan sahabat Umar mengatakan, kalau saya mati dalam keadaan saya mencari nafkah untuk anak istri saya, lebih baik daripada saya mati dalam keadaan saya jihad. Mungkin yang dimaksud jihad fardu kifayah. Karena apa? Mencari nafkah untuk anak dan istri itu wajib. Orang meninggal dalam keadaan dia menjalankan kewajiban, pahala atau tidak? Pahala. Ya. Umar mengatakan, la'an amuta min sa'yi ala rijlayya adlubu kafafa wajhi ahabbu ilayya min an amuta ghaziyan fi sabilillah. Kata sahabat Umar, ya, Ibnu Jauzi menyebutkan hal ini dalam kitabnya Talbis Iblis. Kalau saya mati dalam keadaan saya sedang bekerja di atas kedua kaki saya untuk mencukupi kebutuhan saya, lebih baik, lebih saya sukai daripada saya mati dalam keadaan saya berperang fisabilillah. Anda jangan anggap bahwa mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan dirinya, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya, jangan anggap bukan ibadah. Ibadah, pahala, ketaatan pada Allah. Sehingga jangan ngeluh, jangan banyak ngeluh, ya Allah berat ya ngempani anak bojo, ya kan, berat ya yang memberi nafkah untuk anak dan istri. Jangan lihat itunya. Kalau orang ya ingin dapat sesuatu yang besar, tapi yang dilihat itu beratnya pekerjaan, gak akan jadi. Yang dilihat besarnya apa? Pahala, besarnya upah, besarnya gaji, wah itu semangat ya. Contoh, ini dari sini ke pasar kurang lebih sekilo ya. Sekilo misalnya. Nak tolong ya, bawakan ini ember ya, ini ada dawetnya ya, kurang lebih 5 liter, bawa ke pasar, nanti kamu nak tak kasih 50 ribu. Kira-kira anak itu mau enggak? Engsreng ya kan, sini ya kan. Bahkan setelah sampai sana masih ada lagi enggak? Kenapa 50 ribu lumayan. Jadi yang dilihat itu bukan jauh ya sekilo ya kan. Kemudian 5 liter juga lumayan. Kalau yang dilihat itunya, ya, kamu malas. Tapi kalau yang dilihat tuh 50 ribu ini, ya kan? Ringan itu. Beda enggak nak tolong atau ya bukan anak lah misalnya, pada orang misalnya, tolong bawakan ini ya ke pasar. Gratis kerigan, pikir-pikir ya kan, kerigan ya kan, gratis ya. Beda. Jadi yang dilihat itu jangan apa, beratnya, yang dilihat adalah buahnya supaya seorang itu semangat. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang ketika dia sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka sangat baik untuk segera menikah. Jangan menunda-nunda, misalnya nantilah kalau sudah punya kerjaan yang mapan, punya rumah, punya mobil, insya Allah itu akan mengikuti. Allah SWT mengatakan, in takunu fuqara'a yuhnikumullahu min fadlihi. Kalau memang kalian fakir, Allah akan mencukupkan kalian dari nikmatnya. Ya, terkadang orang ya idealis lah, nantilah kalau sudah saya punya rumah bagus, punya kendaraan, kerjaan mapan. Sementara dia uangnya banyak, seorang pemuda yang syahwatnya apa ya, voltasenya tinggi ya, tegangan tinggi, nah ini bahaya. Orang kalau dia itu muda, duitnya banyak, nganggur, wah ini bahaya ini. Seorang penyair mengatakan, inna syababa wal faroho wal jidata mufsidatun lil mar'i ayya mafsadah. Seorang itu kalau muda, atau seorang itu ketika kosong, gak ada kerjaan, nganggur. Seorang itu ketika cukup, serba cukup, ini bisa merusak seorang, rusak-rusaknya. Kalau dia tidak punya benteng iman yang kuat, ah, rusak. Ya kan? Ya, muda, duitnya banyak, nganggur ya kan? Ya. Kalau dia mengatakan, ah saya mengikuti Imam Ahmad lah. Imam Ahmad kan menikahnya umur 40 tahun. Kata Imam Ahmad, ma tazawwajtu illa ba'da arba'in. Saya tidak menikah kecuali setelah umur 40 tahun. Jawabannya, Imam Ahmad itu karena disibukkan dengan ilmu sehingga beliau itu apa namanya, sulit untuk menikah ketika masih muda. Lah kita sibuk dengan ilmu tidak, syahwatnya besar, ya fitnah ada di mana-mana, mungkin duit juga sedikit banyak adalah, ya kan? Kira-kira bahaya enggak? Bahaya. Ya. Pernah sahabat Utsman bin Affan ketika bertemu dengan sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ala nuzawijaka bikron, tudakiruka ma madha min ayyamika. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, mau enggak, kata Utsman, mau enggak saya nikahkan kamu dengan seorang gadis supaya kamu teringat masa lalunya, karena ini Ibnu Mas'ud sudah tua ya, mungkin istrinya sudah meninggal. Sama Utsman, mau enggak kamu tak nikahkan dengan seorang gadis supaya kamu apa, teringat masa lalunya, nostalgia masa lalu. Kata Ibnu Mas'ud, la in qulta lana dhalik faqad qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda wahai Utsman mengatakan seperti itu, dahulu Rasul pernah mengatakan, ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, Siapa dari kalian sudah mampu untuk ba'ah, hendaklah dia menikah. Ba'ah ada yang menafsirkan jima. Siapa dari kalian sudah mampu untuk hubungan sama istri? Ada yang mengatakan barang siapa yang mampu dari kalian untuk memberi nafkah. Karena orang menikah itu kan ada apa? Ya, hak-hak dan kewajiban. Faliyatazawwaj, hendaklah apa? Menikah. Ini hatta walaupun sudah tua pun ya, seorang itu mungkin ya sangat baik kalau dia misalnya istrinya meninggal, mungkin dia mencari pasangan hidup. Ya. Kenapa? Dengan ini kebutuhan-kebutuhan akan saling apa namanya saling melengkapi. Ya. Misalnya seorang janda juga butuh pasangan hidup, seorang duda juga seperti itu. Dan konon yang namanya laki-laki itu ya sampai umur 70-80 tahun pun masih apa? Ya, masih bisa greng, ya kan masih bisa apa? Ya. Ituanlah ya kan. Dihikayatkan ada seorang nenek-nenek umur 70 tahun. Ditanya, "Nek, seorang perempuan itu sudah enggak punya hasrat untuk kayak gituan itu umur berapa sih?" Kata nenek-nenek itu, "Tolong tanyakan pada orang lebih tua dari saya." Paham enggak? Ya, paham enggak maksudnya? Paham ya kan? Ya, walaupun 70 tahun pun masih punya apa? Hasrat. Ya. Seperti itu barakallahu fikum. Seorang dalam Islam ketika akan menikah ada beberapa langkah-langkah yang ditempuh. Seorang laki-laki bertekad mencari pasangan hidup yang salihah. Seorang wanita bertekad mencari pasangan hidup yang salih. Karena kehidupan rumah tangga itu bukan dimaksudkan hanya sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Kalau bisa sehidup semati, ya kan kadang orang gitu. Sampai apa? Meninggal. Dan orang ketika menikahi orang itu macam-macam. Ya, dorongannya ada yang karena, oh ini anaknya, ya, orang mulia saya mau nebeng lah. Mau nikahi anaknya biar saya terangkat, ya, derajat saya. Ada pula orang menikahi orang lain karena apa? Ya, karena ini orang yang kaya. Ada yang karena ini, ya, cantiknya gak ketulungan. Ada yang karena apa? Bagus agamanya. Kalau empat-empatnya ada, ideal. Ya ayu, ya, berasal dari keluarga yang terpandang, ya, punya kedudukan, agamanya bagus. Ini ideal. Kalau enggak, minimalnya dua lah, ayu dan bagus agamanya. Kalau enggak ada wanita yang, ya, kecuali, ya, satu dos lah, bagus agamanya, sudah itu aja. Karena Rasul mengatakan, fadfar bidatidin taribat yadaka. Pilih wanita yang bagus agamanya, beruntung kamu. Iya, terkadang, maaf saja, ya, di pemberitaan itu kadang ya selebritis-selebritis itu para artis-artis naudzubillah mereka mungkin laki-lakinya ganteng, perempuannya cantik, duitnya juga banyak. Lah kok setahun dua tahun pegatan? Setahun dua tahun apa? Cerai. Kenapa? Ya. Bagus luarnya, bobrok hatinya. Ya. Apa faedahnya? Tidak merasa puas dengan suaminya, kemudian selingkuh dengan orang lain. Ini tidak puas dengan istrinya, selingkuh dengan orang lain. Waliyadzubillah. Jadi barakallahu fikum, ya, tidak ada seperti ya indahnya agama. Kalau misalnya tadi empat kriteria itu tidak terwujud, setidaknya ada dua lah. Cantik dan apa? Dan apa namanya cantik dan bagus agamanya. Walaupun definisi cantik juga berbeda-beda. menurut seorang cantik banget, menurut orang lain enggak. Ya, relatif. Tapi ya yang umum lah. Ya. Kurang lebih ya kan. Karena kalau kita mau mencari yang ya sudah kayak apa mungkin bidadari apa-apanya ya sulit ya kan. Kamu kalau menikah dengan orang yang kamu anggap cantik ya, kemudian ada yang lebih cantik lagi nanti. Ya, seperti itu. Enggak akan pernah rampung kalau seperti itu. Kemudian masyarakat muslimin disyariatkan bagi orang yang akan menikah itu untuk nazar, melihat pasangannya. Melihat apa? Pasangannya. Ya. Terus apa yang dilihat? Cukuplah wajah dan telapak tangan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh melihat seluruh tubuhnya. Tapi ini barakallahu fikum. Ya, siapa yang mau seperti itu? Sudah dia seluruh tubuhnya ternyata enggak jadi. Gimana coba? Ya. Pendapat yang jumhur majelis ulama adalah cukup wajah dan apa namanya? Tangan. Wajah mewakili kecantikan. Orang cantik bukan kakinya cantik banget ya. Enggak, cantik itu ya apa? Wajah. Tangan ini mewakili kesuburan dan kecekatan. Cukup. Nador dia dulu. Ya. Buat nanti apa orang misalnya nikah tapi enggak dia dulu, nanti setelah nikah loh kok kayak gini. Ya. Ya, apa namanya? Nanti menyesal, bisa jadi kamu akan apa? Pegatan, cerai. Jadi kalau kamu menikah dalam keadaan kamu ngerti, oh ya, saya nikahnya kayak gini. Ya. Senang ya sudah. Perempuan-perempuan seperti itu, ngerti. Ya. Dulu ada seorang ulama. Dia menikah, subhanallah, mungkin dia lupa atau bagaimana, nikah dengan seorang wanita, ternyata dia itu pincang, juling, tapi cintanya teman pada suaminya ini. Kalau mau keluar aja digondeli, jangan keluar mas, jangan keluar. Ini orang sebenarnya aduh berat sekali ini nikah dengan ini, tapi gimana lagi? Sabar sekali laki-laki ini sampai belasan tahun istrinya meninggal. Rahimahullah. Kata suaminya, tidak ada amalan yang paling saya harapkan nanti dia memiliki amal lebih daripada sabarnya saya terhadap istri saya ini. Sabar banget. Ya, enggak dicerainya, sabar ya. Enggak dicerainya. Jadi seorang laki-laki itu ya melihat pasangan yang akan dinikahi. Seorang wanita pun ya, ya dia juga tahu orang akan menikahi. Dihikayatkan ada seorang rambutnya udah putih naik kuda. Di tengah jalan bertemu dengan seorang wanita ngajak nikah. Kata wanita tadi, kalau kamu tahu, saya ini orang yang sudah tua, sudah berubah. Karena di antara ciri orang tua itu apa? Ubanan, itu di antara cirinya, ya. Sehingga ya ini sebagai pengingat loh, kita udah tua ya, ternyata udah ubanan, bisa edak. Apa? Ya kan? Ingat ya kan? Maka laki-laki tadi ingin memacu kudanya. Oh, ternyata ini wanita saya ajak nikah ternyata udah apa? Tua ya kan? Dihentikan oleh wanita tadi. Berhenti. Sebenarnya saya ini masih gadis. Rambut saya masih hitam. Tapi sebagaimana kamu enggak senang nikah dengan wanita tua, saya pun enggak mau nikah dengan kamu tua seperti itu. Ya, memangnya wanita enggak punya pilihan. Ya kan? Memangnya wanita enggak punya pilihan. Jadi wanita pun ya silahkan pilih. Gak boleh seorang itu memaksa. Datang seorang wanita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada hak bagi seorang anak untuk memilih? Atau bolehkah seorang orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang yang tidak disukai? Kata Rasulullah, ya tidak boleh. Tidak boleh orang tua memaksa anaknya menikah dengan orang yang tidak disukai. Kata Rasulullah, ya tidak boleh. Wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya tanya, tapi saya sudah ya mengikhlaskan pada orang tua saya. Artinya gini, anak tadi dinikahkan ya dengan orang yang dia tidak suka, oleh ayahnya dinikahkan. Ya. Tapi yalah di akhirnya ya ikhlaslah sudah dengan apa? Keinginan orang tua. Tapi agar wanita itu tahu bahwa wanita itu pun punya hak untuk menolak kalau dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Lah orang nikah dengan orang yang tidak disukai, bagaimana akan apa? Damai, bagaimana akan harmonis? Ya. Jangan sampai ada istilah baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Jangan sampai. Orang dulu mengatakan baiti jannati, rumahku ibarat surga. Adem ayem suami istri harmonis, ya, kehidupan rumah tangga terjadi dengan baik. Nador penting melihat, ya, melihat itu boleh ketika pas melamar atau sebelum melamar. Melihat baik itu yang dilihat ngerti atau tidak ngerti. Misalnya, ah saya kepengen nikah dengan si Bulana lah. Tapi saya belum tahu, ah saya ingin ngerti kayak apa sih wajahnya sama tangannya. Nah, pas Bulana itu ke kebun sedang memetik apa lombok, saya naik di atas pohon kelapa. Lihat, ya kan? Ayu, ya kan? Mulus tangannya, ya kan? Tapi niatannya ingin apa? Menikah. Boleh ya seperti ini. Kalau niat itu cuci mata, wah, ya kan, orang tidak, ya kan, nggak jadi. Wah ini jangan. Ini niatannya memang untuk apa? Menikah. Jadi nador ini bisa orang yang dilihat, perempuan yang dilihat itu ngerti sedang di nador atau kita ngintip. Maksud ngintip di sini bukan ngintip di kamar, bukan. Kayak tadi misalnya dia sedang ke kebun, ya jauh dari orang, dia buka, ya. Sesuatu yang boleh dilihat ketika nador, kita naik gas pohon misalnya, ya kita lihat, oh ya boleh yang seperti itu, ya boleh yang seperti itu. Baik, ini pertama masalah apa nador. Kemudian yang kedua, seorang ketika dia sudah punya pilihan, ya, maka sebisa mungkin dia doa istikharah. Istikharah itu artinya meminta pilihan dari Allah, ya, meminta apa? Dipilihkan yang baik oleh Allah. Karena apa? Terkadang ya kita tuh milih karena dorongannya nafsu biasanya. Kalau kita yang milih bisa jadi keliru. Tapi kalau Allah yang milih, insya Allah ini yang terbaik bagi kita di dunia wal akhirah, untuk dunia kita dan akhirat kita. Rasulullah kata sahabat Jabir ibn Abdullah, dahulu mengajari kami doa istikharah dalam seluruh perkara. Bukan hanya nikah saja. Orang misalnya ingin buka satu usaha. Nah, saya mau buka misalnya ya bakso urat misalnya. Kita doa ya Allah, saya ingin usaha bakso urat. Kalau memang ini baik untuk dunia dan agama saya, mudahkan ya Allah. Kalau memang tidak baik untuk dunia dan agama saya, jangan ditakdirkan ya Allah. Seperti itu seorang mukmin. Selalunya dekat dengan Allah. Jangan terlalu pede dengan apa namanya kepintarannya, dengan modalnya. Seorang seperti apapun modalnya, pintarnya kayak apa, kalau Allah tidak ya menentukan, gagal. Ya kan? Gagal. Kata sahabat Jabir, adalah Nabi alaihi assalatu wassalam mengajari kita istikharah. Istikharah itu artinya meminta pilihan yang terbaik pada Allah. Kita ini kadang milih keliru. Namun kalau itu pilihan dari Allah, insya Allah yang terbaik. Dalam seluruh perkara. Seperti Rasul mengajarkan surah dari Al-Quran. Ar-Rasul mengatakan, yang maknanya, apabila salah seorang kalian menghendaki suatu perkara, hendaklah dia sholat 2 rakaat, bukan sholat fardu, sholat sunnah. Kemudian, setelah selesai sholat, dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, wa astakhtiruka bi'kudratika, wa as'aluka min fadrikal azim. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang terbaik dengan ilmumu. Meminta takdir dengan takdirmu. Aku memohon dari nikmatmu, rahmatmu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, wa ta'lamu wa la a'lam. Karena engkau ya Allah, zat yang maha mampu, sedangkan aku tidak mampu. Engkau zat yang maha tahu, sedangkan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau ya Allah zat yang mengetahui perkara yang ghaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala fi 'ajili amri wa ajilihi faqturhu li. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa perkara yang akan saya lakukan ini, ya, dia menyebutkan saya, kalau saya menikah dengan fulana, dengan wanita ini, ya Allah, memang lebih baik bagi saya, untuk agama saya, untuk kehidupan saya, untuk ya akibat nanti bagi saya, artinya untuk kebaikan sekarang dan nanti, maka takdirkan aku ya Allah dengannya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi. Dan jika kau tahu ya Allah bahwa perkara ini jelek bagiku pada agamaku, wa ma'ashi wa aqibati amri, dan pada kehidupanku dan akibat urusanku. Awqala fi ajili amri wa ajili, atau Nabi mengatakan ya pada perkara yang segera dan yang akan datang, fasrifu anni wasrifni anhu, maka palingkan ia dariku dan palingkan aku darinya. Artinya meminta untuk tidak ditakdirkan yang jelek. Seperti itu seorang mukmin memohon kepada Allah SWT untuk diberi pilihan yang terbaik. Kemudian masyarakat muslimin, tidak boleh seorang melamar wanita yang dia itu masih ada proses lamaran dengan orang lain, sampai orang lain yang melamar itu ya meninggalkannya. Nanti yang seperti ini barakallahu fikum akan menyebabkan keretakan hubungan. Keretakan hubungan. Kemudian juga masyarakat muslimin, ada adat yang jelek di tengah masyarakat. Ya, istilahnya apa? Seorang itu tunangan, kemudian dia belum nikah, pacaran terus. Kalau jadi barakallahu fikum, ada adat yang jelek di tengah masyarakat. Seorang itu belum nikah, tapi sudah boncengan bareng. Kadang bahkan tidur bareng. Ini tentunya sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Tidak ada laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan, yang bukan mahram. Ya, kecuali yang ketiganya adalah setan, yang membisikkan pada perkara yang tidak baik. Ya. Yang seperti ini dilarang masyiral muslimin. Ya. Kemudian kalau memang seorang itu sudah bertekad menikah dengan seorang wanita, wanitanya juga mau, ya sudah segera menikah. Karena dengan segera menikah barakallahu fikum, berarti Anda bersegera menjalankan sunnatul rasul. Bersegera dalam kebaikan. Karena Allah SWT mengatakan fastabiqu al-khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Allah juga mengatakan wasari'u ila mafiratin bir rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Allah. Ini ibadah. Segera. Ya. Nah, di sana ada tentunya adab ketika pernikahan. Tentunya ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar. Tidak sah seorang wanita menikah tanpa wali. Rasul mengatakan la nikaha illa biwalihin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Kalau misalnya walinya enggak bisa datang, ya, atau bisa datang tapi mewakilkan, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jadi misalnya ada seorang dia ingin nikahkan anaknya tapi ya dia jauh atau dia mewakili kepada orang, boleh yang seperti itu. Jadi menikahkan itu wali boleh mewakilkan orang lain untuk menikahkan apa? Anaknya. Kemudian juga di sana barakallahu fikum ada ijab dan kabul. Lafaz pernikahan itu bisa angkah tuka, bisa zawaj tuka. Kalau di sini digabungkan, angkah tuka wa zawaj tuka. Padahal kalau satu pun sudah sah. Itu pemborosan kata. Angkah tuka ya, di bulanan kata-kata cukup. Ya, enggak perlu angkah tuka wa zawaj tuka. Kalau mau disebutkan ya sudahlah. Karena memang yang apa namanya berlaku seperti itu. Tapi kalau satu ya sah, angkah tuka atau zawaj tuka sah. Kemudian mahar mas kawin itu harus ada. Dan yang bagus itu ya jangan bermahal-mahal dalam mahar. Wanita yang bermahal-mahal dalam mahar biasanya kurang barokah. Rasul mengatakan aisyaruha aksaruha barokatan. Orang yang maharnya itu ringan itu lebih banyak apa? Barokahnya. Kalau seorang nikah dengan seorang atau menikah dengan seorang minta maharnya, oh saya mau maharnya apa namanya? Ya, kebo 10. Ya kan? Terus dibuatkan rumah. Nanti kalau saya jadi istri kamu sering ke mall, sering apa? Plesiran. Nah, ini berat ini. Belum jadi suami udah ngatur kayak gini, kalau kamu jadi suaminya ditunggangi kepalanya sama istri kamu. Rasul mengatakan aisyaruha aksaruha barokah. Orang yang paling ringan maharnya paling banyak barokahnya. Tapi kalau dia minta banyak boleh saja. Karena sahabat Umar pernah ingin menerbitkan kebijakan wanita tidak boleh minta maharnya banyak. Minta sahabat Umar itu ingin menerbitkan kebijakan wanita tidak boleh meminta maharnya banyak. Datang oleh para wanita. Wahai khalifah, Anda ingin menerbitkan keputusan wanita tidak boleh meminta maharnya banyak sementara Allah mengatakan wa ataitum ihdahunna qintaran. Dan kalian wahai suami sudah memberikan kepada para istri qintaran, mahar yang banyak. Kintor itu harta yang banyak. Akhirnya Umar pun ya, enggak jadi. Karena itu haknya wanita. Orang mau minta mahar banyak sedikit terserah, mong itu haknya wanita kok. Dan ingat, yang namanya mahar itu milik wanita, bukan milik orang tuanya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Allah mengatakan saduqatihinna, mahar mereka. Mahar milik perempuan, bukan milik apa? Orang tuanya. Jadi sangat keliru kalau seorang misalnya ini syukur saya punya anak yang cantik kayak gini, nah, nanti ini bisa saya apa? Jadikan sebagai apa? Ya. Ajang komersil untuk dapat keuntungan. Ya, orang tuanya menawarkan yang pada orang yang misalnya ya biasanya berani mahal itu orang-orang luar negeri. Ini saya punya istri cantik ini, punya anak cantik ini kayak gini. Ya, berani kamu 5 miliar? Ya. Ada orang ya yang ditawari orang yang kaya-kaya ya kan, biasa 5 miliar. Dan nanti anaknya dikasih berapa ratus juta, ya sekian miliar untuk dia. Ini batil, enggak benar yang seperti ini. Yang namanya mahar itu milik siapa? Milik wanita itu, bukan milik orang tuanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari akad nikah adalah hari yang sangat bersejarah bagi seorang, ya bagi mempelai, bagi suami dan istri, bagi pasangan hidup. Dan biasanya, ya detik-detik apa akad nikah ini biasanya senantiasa terekam dalam apa benak, ya kan? Seperti itu. Maka sejak dari awal seorang hamba, ketika dia melangsungkan akad nikah, dia selalu niatannya adalah ittiba'ur rasul. Niatannya adalah ta'ah, ibadah kepada Allah SWT. Sehingga sesuatu yang diawali dengan ketaatan, insyaAllah ujungnya pun akan baik. Kalau akad nikah sudah terwujud, maka adakan walimah. Dan walimah tidak harus pas hari nikahnya. Ya. Boleh seorang akad nikah sekarang walimahnya seminggu lagi. Boleh. Ya, dulu Rasulullah kayak gitu. Rasulullah nikah, kemudian setelah itu akad, kemudian walimahnya beberapa hari setelah itu. Boleh. Ya. Jadi tidak harus pas hari apa? Akadnya sekalian walimah, tidak harus. Kemudian seorang kalau dia sudah apa namanya menikah, berarti statusnya dia itu menjadi seorang suami bagi istrinya. Seorang wanita menjadi istri bagi apa? Suaminya. Menjalani kehidupan yang baru. Seorang wanita akan berpisah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, akan berpindah kepada ya rumah yang mungkin ya dia belum pernah menempati, akan bersanding dengan orang yang ya mungkin belum kenal sebelumnya. Karena memang ya seperti itu, maka seorang suami ketika dia baru nikah ya, maka berusaha bagaimana agar ya istrinya ini jinak lebih dahulu. Ya, jangan maaf saja ya sekarang nikah langsung dihantam. Paham enggak maksudnya dihantam? Ya. Paham lah maksudnya kan? Ya ada proses. Ada apa? Proses. Jadikan wanita itu merasa bahwa yang di sampingnya adalah seorang lelaki yang akan melindungi dia. Seorang lelaki yang ya siap apa namanya? Memberi nafkah kepadanya. Seorang lelaki yang memberikan kasih sayang kepadanya. Dan umumnya wanita yang soleh itu malu, ya kan? Kalau misalnya baru nikah, ya. Untuk memulai pembicaraan itu apa? Ya. Kalau bisa mungkin jangan adep-adepan, mungkin laki-lakinya nggak bisa ngomong, perempuannya juga melep-melep, ya kan? Ya sudah, misalnya duduk kayak gini, ngadep ke sana bareng, kan? Jadi nggak terlalu apa? Malu ya kan? Adep-adepan, ya nanti ya sambilnya mau apa ya kan kayak gini. Untuk nyelimur bisa dengan misalnya ya segelas susu atau ya air dalam kemasan. Nah, dulu Rasulullah ketika menikah dengan Aisyah, ya ketika masuk bila Aisyah, ya disuguhkan kepada Aisyah apa namanya air susu. Ini untuk istilahnya mukadimah. Karena apa orang kok baru ketemu ujug-ujug adep-adepan kemudian ya kan umumnya itu apa kikuk ya kan kayaknya gitu ya kayaknya gitu. Jadi ya misalnya supaya nggak kikuk ya duduknya misalnya sama-sama ngadep ke sana. Untuk nyelimur ya apa ya mbak apa dek atau apa manggilnya ya dek ya tolong ambilkan apa namanya atau kamu ambil sudah ambil apa susu ini kamu minumkan atau kamu minum tempat ya yang kamu minum darinya ah, dia minum ya ini mukadimah ya seperti itu ya kemudian pembicaraan yang ya misalnya mengarah kepada apa tujuan kita menikah dan kita misalnya saling ya nasihat menasehati kalau ada yang keliru seperti itu. Mungkin ya di sela-sela ngobrol itu sesekali kamu memberi hadiah kepada istri kamu. Hadiah itu ya terserahlah apa rangkulan apa kecupan atau apa. Kayak gitu ya kan mukadimahnya. Ya, hit ya atau yang lainnya lah ya kan. Kurang lebih kayak gitu ya kan. Ya, seperti itu. Ini mula tofah ya. Ma'azawjah, kan? Ini penting, ya. Ini mukadimah. Jadi jadikan seorang wanita itu merasa bahwa yang di sisi ini bukan laki-laki asing, yang di sisinya adalah seorang lelaki. Dia adalah seorang yang akan melindunginya, seorang yang akan apa namanya siap memberi nafkah kepadanya, seorang yang sayang kepadanya. Jadi tidak apa namanya? Dia minggir-minggir seperti ini. Takut ya kan? Jangan. Diposisikan seperti itu. Ini pintar-pintarnya seorang lelaki. Ya kan? Pintar-pintarnya seorang lelaki. Orang yang perempuan tadi merasa bahwa yang di sampingnya ini bukan orang asing lagi. Namun kalau dia merasa asing, ya ada orang nikah ya sampai setengah bulan itu tidurnya itu ungkur-ungkuran gak pernah campur. Yang sana tidurnya ada pesana yang di sini, ya. Kenapa? Dia nggak ngerti, ya. Bagaimana cara orang biar dekat hatinya, ya. Biar orang itu apa namanya bisa berkomunikasi, ngobrol renyah, enak, gitu kan? Ya, tapi tadi untuk seperti itu membutuh ada, misalnya media, misalnya susu atau apa. Kemudian cara duduknya pun, misalnya jangan adep-adepan. Tapi kalau orangnya sudah pacaran bertahun-tahun apa-apa ya mungkin nggak enak lagi sudah. Orang yang udah pacaran bertahun-tahun ya sana kemari ketika nikah nggak ada enaknya. Malah kalau sudah nikah hanya malah bosen loh, ya malah enak ketika dulu masih apa pacaran. Ini ketika apa pernikahan diawali dengan maksiatnya kurang nikmat kayak gitu. Tapi kalau pernikahan itu diawali dengan kebaikan, nikmat ya Allah. Apa? Nikmat. Kemudian seorang ketika dia sudah melangsungkan akad, disunahkan seorang suami, sekarang suami ya, bukan mas lagi, seorang suami sekarang ya, ini memegang jambulnya. Jambul apa? Istrinya. Ya. Seraya berdoa. Meminta kepada Allah kebaikan yang ada pada wanita ini dan berlindung kepada Allah dari kejahatan yang Allah ciptakan pada wanita ini. Ya, terserah. Didredeg ya enggak apa-apa lah ya kan. Karena kan baru apa? Pertama kali sih, ya kan? Ini enggak apa-apa. Ini sudah halal ya kan? Sudah apa? Halal. Ya. Rasul mengatakan, "Idza tazawwaja ahadukum imra'ata aw ishtara khadiman falyakhud binasiyatiha walyusammillah azza wa jalla walyad'u bil barakah." Apabila salah seorang kalian itu menikah dengan seorang wanita atau membeli budak, hendaklah dia pegang jambulnya. Sini, dari ubun-ubun ini. Hendaklah dia menyebutkan basmalah dan mendoakan barokah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan wanita ini dan kebaikan apa yang kau ciptakan pada wanita ini. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejahatan yang ada padanya dan kejahatan yang engkau ciptakan padanya. Jadi mendoakan barokah dan berdoa untuk dilindungi dari kejelekan. Ini diantara sunnahnya, ya. Yang dulu belum sempat lagi ini, jadi kepengen ulangi nggak? Yang dulu belum sempat lagi ini, jadi kepengen ulangi kan? Pengen ulangi loh, pengen baca doa ini, ya silahkan nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian disunahkan untuk sholat zaujain. Setelah akad, ya kemudian sholat, ya sunnah dua rakaat suami istri. Ya, setelah akad, sholat, ya jangan di hadapan orang lah, ya mereka di tempat yang apa, yang pas lah ya kan, sholat, ya suami istrinya di belakangnya. Ketika diajak sholat, kok nggak mau? Ya, oh nggak mau, enggak lah. Berarti mungkin sedang apa? Sedang haid mungkin. Sehingga kamu harus sabar kalau seperti itu. Ya. Waduh, sedang haid ini, ya kan? Kalau kamu sudah ya menunggu-nunggu, sabar sudah enggak apa-apa. Ya. Dia untuk kata kalau sedang haid mungkin malu. Ya, ketika diajak sholat, ya, enggak mau. Nah, berarti ini mungkin ini tanda, ini berarti sedang apa? Haid mungkin, ya kan? Sehingga sholat zaujain ini disebutkan oleh sebagian ulama mustahab, sunnah. Datang periwayatan dari salaf seperti itu. Ibnu Mas'ud mengatakan kepada Abu Hurais, kalau istrimu datang kepadamu, maka perintahkanlah dia untuk sholat di belakangmu dua rakaat. Perintahkanlah untuk sholat dua rakaat di belakangmu. Jadi itu namanya sholat apa? Sholat zaujain. Ya, seorang setelah dia akad nikah, dia disunahkan untuk sholat, ya, dua rakaat sholat sunnah suami istri. Bayangkan, dari awal pernikahan diawali dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diawali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kamu kalau sudah menikah dengan seorang wanita, wanita menikah dengan seorang lelaki, berarti sudah bertambah ya orang yang ada keterkaitan dengan kamu. Kamu sudah punya mertua. Wahai ya mempelai, kedua mempelai, kamu sudah punya apa? Mertua. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Walaupun mertua kamu tentu tidak sama dengan orang tua kandung kamu, tapi dia adalah orang tua istrimu. Ya, sebisa mungkin ya kamu bersikap yang baik. Dan kebaikan ini terus kamu tampakkan, bukan hanya ketika seminggu dua minggu kita menikahan, setelah itu tidak. Kan sebagian orang kata awal nikah itu keton bagus semuanya kan, setelah sebulan wah kelihatan apa aslinya. Ya, sebisa mungkin jangan. Baik dan terus ya baik. Ya. kamu jaga perasaan mertua kamu. Kamu misalnya, misal saja, kamu nikah, kamu masih ngendong di rumah mertua kamu. Ya. Mertua kamu sibuk sedang jemur padi, kamu di kamar saja. Asik-asikan dengan istri. Ya, asik-asikan ada waktunya lah. Ya bantulah barang nyeret apa namanya berapa karung ikut jemur padi kan. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi ya jaga perasaannya. Jangan sampai kemudian ya mertua kamu sibuk kayak gitu, sementara kamu ngendong, masih ngendong di rumah, mertua kamu enggak bantu. Jangan sampai ada omongan-omongan yang tidak baik. Ya. Sama juga seorang istri, mungkin dia ke tempat mertuanya yang baik hubungannya, ya komunikasi yang baik, ya. Seperti itu. Ya. Kalau ini terhadap mertua, apalagi terhadap orang tua. Ada hal yang penting, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang kalau sudah menikah, laki-laki kalau sudah menikah, atau perempuan kalau sudah menikah, ini kewajiban terhadap suaminya lebih besar daripada kepada orang tuanya. Namun kalau memang masih bisa digabungkan, itu yang terbaik. Jadilah seorang suami yang gampangan untuk istrinya, supaya istrinya itu enggak apa namanya ngengken yang tidak enak. Contoh, istri kamu sudah kangen banget sama bapak ibunya, ya. Sampai mungkin sakit-sakitan, ya. Maka mesti besar suami bagaimana lah, ya, nyarikan dana, ngizinkan untuk istri kamu ini, ya kunjung ke apa namanya orang tuanya. Berarti kamu kunjung ke mertua kamu, seperti itu. Karena tidak sedikit masyarakat muslimin, hal-hal seperti ini disepelekan, ujung-ujungnya terjadi apa? Perceraian. Merasa seorang wanita itu ya keinginannya, kerinduannya kepada orang tuanya tidak apa? Ya terobati. Jangan menjadi seorang suami yang kaku, jangan menjadi seorang suami yang apa? Seperti itu. Ya. Sebisa mungkin kamu misalnya, kan itu juga sesuatu yang baik ya kan? Istri kamu ingin nyambung silaturahmi dengan keluarganya, kamu apa namanya? Permudah. Kamu permudah. Kemudian ma'asyiral muslimin, seorang laki-laki kalau dia sudah punya istri, punya anak, bukan berarti pikiran tertuju pada anak istrinya saja, orang tuanya dilupakan, keliru. Orang tuanya pun tetap diperhatikan, terutama kalau mereka fakir, mereka miskin, ya kamu berkewajiban memberi nafkah kepada mereka. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau beliau bepergian, itu beliau datang dulu ke rumah ibunya, nyalami ibunya dulu. Ini contoh dari seorang yang berbakti pada orang tuanya. Abu Hurairah mengatakan, assalamualaikum ya ummah, semoga kesejahteraan Allah limpahkan kepadamu wahai ibu, sebagaimana engkau telah mengasuhku sejak kecil. Kata ibunya, semoga kesejahteraan juga Allah limpahkan kepadamu nak, karena kamu berbakti pada ibu di saat ibu sudah tua seperti ini. Bagus sekali kan komunikasi yang baik antara ya anak dan orang tua. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara adabnya yang penting ketika seorang melakukan hubungan suami istri, jangan lupa doa. Jangan terdorong syahwatnya kelalen, lupa, jangan. Doa, ya. Ar-Rasul mengatakan atau menyebutkan di antara doa yang diajarkan oleh Ar-Rasul, ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan marasaktana. Membaca basmalah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah setan dari apa yang Kau telah anugerahkan kepada kami. Kalau dari hubungan suami istri tadi Allah takdirkan punya anak, anak tadi tidak akan termadharati oleh setan. Rasul mengatakan, ya, lam yadurrahu syaitanu abadan. Orang tadi tidak akan termadharati. Anak tadi tidak akan termadharati oleh setan. Apa yang dimaksud tidak termadharati oleh setan? Apa orang tadi menjadi orang maksum, tidak berbuat dosa? Oh, tidak. Semua orang masih berbuat salah. Artinya setan tidak bisa menyesatkan dia sampai tingkatan kafir. Kalau maksiat mungkin bisa, tapi kalau kafir tidak. Ini diantara keutamaan barakallahu fikum, ya, seorang berdoa sebelum melakukan hubungan suami istri, ya, anak tadi dijaga pada Allah dari disesatkan kepada kekufuran. Sebelum lama menafsirkan seperti itu. Menafsirkan kalimat lam yadurrahu syaitan, asyaitan, yakni syaitan tidak bisa menggoda dia sampai tingkatan kafir. Adapun tingkatan maksiat, ya, tidak ada orang lepas dari apa? Maksiat, ya kan? Tidak ada orang lepas dari maksiat. Ini juga bimbingan dari Rasul supaya anak ini menjadi anak yang solih, ya, dari orang tuanya, milih pasangan yang baik, ya, ketika hubungan juga apa? Doa, ya, jangan lupa dari doa. Terus bagaimana seorang suami mendatangi istrinya? Ya. Mendatangi istrinya terserah. Dengan berdiri boleh, duduk boleh, berbaring boleh. Ya kan? Dari depan boleh, dari belakang boleh. Tidak ada ketentuan. Asalkan seorang suami menghubungi pada, ya, kemaluan istrinya. Dahulu orang-orang Yahudi mengatakan, seorang suami kalau mendatangi istrinya dari arah belakang, nanti anaknya itu kalau lahir kero, akan apa? Juling. Kemudian turun ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian adalah ladang untuk kalian. Datangi ladang itu, terserah kalian. Orang-orang Ansor dulu kalau hubungan itu modelnya miring, ya kan? Orang-orang Quraisy beda lagi, ya. Kemudian turun ayat tadi. Orang-orang Yahudi, wah, mengatakan, ya, orang Yahudi mengatakan, oh, kalau orang menghubungi istrinya dari belakang akan lahir anaknya juli, turun ayat. Jadi terserah seorang menghubungi istrinya dari arah mana. Yang penting itu dari pada kemaluannya. Adapun menghubungi pada duburnya yang seperti diharamkan oleh agama atau yang terkenal dengan seks anal. Yang namanya dubur ini bukan tempat untuk bercocok tanam dan bahaya sekali secara kesehatan, terlebih secara apa? Agama. Bisa jadi akan ada cairan-cairan yang masuk pada kemaluan, ya, suaminya kemudian membahayakan, ya, bagi suami. Atau naudzubillah bisa jadi, ya dengan duburnya sering dihubungi kemudian akan menjadi rusak, ya, kemudian tidak bisa menahan berak dan sebagainya. Belum lagi ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama, orang yang menghubungi istrinya pada duburnya dilaknat. Rasul mengatakan, man ata haidon awi mra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammadin. Barang siapa yang menghubungi wanita yang sedang haid atau menghubungi wanita pada duburnya atau dia mendatangi dukun lalu dia mempercayainya, berarti dia telah mengkufuri dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi haram hukumnya seorang menghubungi istri pada duburnya. Adapun kalau itu pada kemaluannya dari arah mana saja silakan. Kemudian seorang kalau dia hubungan suami istri kemudian ingin mengulangi hubungan suami istri, sebaiknya dia itu wudu lagi. Dia wudu atau mandi. Kalau mandi lebih bagus. Tapi setidaknya dia wudu. Dengan dia wudu akan menyemangati untuk ngulangi lagi. Ar-Rasul mengatakan, "Idza ata ahadukum ahlahu summa arada ayyauda falyatawaddo bainahuma wudu'an." Wa fi riwayatin wudu'ahu lis-salati fa innahu anshatu lil-audi. Apabila salah seorang kalian menghubungi istrinya kemudian ingin mengulangi hubungan, hendaklah dia melakukan wudu antara dua hubungan tadi. Disebutkan dalam satu riwayat, wudu seperti ingin sholat. Karena dengan wudu tadi akan lebih menyemangati untuk apa? Mengulangi hubungan. Namun kalau dia mandi tentu lebih bagus. Setelah hubungi istrinya, kemudian dia mandi, hubungi lagi, itu lebih bagus. Karena Rasulullah seperti itu dahulu. Kata Rasul, "Hada azka wa atyab wa athar." Ini lebih bersih, bagus dan lebih suci. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang namanya ungkapan cinta kasih, yang namanya ungkapan cinta itu tidak hanya di atas ranjang saja. Ketika seorang suami istri ya makan, ya seorang bisa mengungkapkan rasa cinta kasihnya. Bahkan bagus seorang suami istri mandi bareng. Ini jarang dilakukan kan? Padahal Rasulullah lakukan loh. Ya, mandi bareng walaupun saling lihat-lihatan apa? Auratnya enggak apa-apa. Ya. Jadi yang namanya apa namanya? Ungkapan rasa cinta itu tidak hanya di atas apa? Ranjang saja. Ya. Ar-Rasul mandi dengan Aisyah, mandi janabah bareng-bareng. Sehingga ulama mengatakan bolehnya seorang suami melihat aurat istrinya dan bolehnya seorang istri melihat aurat suaminya. Ada riwayat yang mengatakan an-nadzuru ilal farji yurisul ama. Melihat kepada kemaluan menjadikan kebutaan, riwayatnya dhaif, dhaifah, lemah. Ya. Kata sebagian ulama. Ya. Jangankan lihatnya lebih dari lihat juga apa? Boleh ya kan? Jangankan cuma lihat, yang lebih dari lihat juga apa? Boleh di sini untuk suami istri. Jadi hadis yang mengatakan an-nadzuru ilal farji yurisul ama. Melihat kepada kemaluan menjadikan kebutaan, hadisnya tidak sahih. Hadisnya apa? Tidak sahih. Adapun terhadap suami istri, orang saling melihat tidak mengapa. Karena Rasul mengatakan ihfad auratuka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali untuk istrimu atau budakmu. Kemudian ada berikutnya. Orang yang habis hubungan suami istri, mungkin dia lelah, ingin tidur. Apakah dia itu begitu saja tidur? Tidak. Disunnahkan, disyariatkan untuk berwudu sebelum tidur. Sahabat Umar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun?" Apakah salah seorang kita boleh tidur dalam keadaan dia junub? Dalam keadaan dia itu habis sama istri misalnya tidur, belum mandi. Kata Rasulullah, ya, "Idza tawaddoa falyaqud." Kalau dia berwudu silahkan tidur. Inti daripada hadis ini, orang yang hubungan suami istri, kalau dia ingin tidur dan belum mandi sebelumnya, maka seyogianya dia berapa? Berwudu. Atau kalau dia misalnya aras-arasan tayamum, boleh. Ya. Tayamum, boleh. Ya. Dari Aisyah, hadis ini Al-Baihaqi, "Kana Rasulullah idza ajnaba fa arada an yanama tawaddoa aw tayammama." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau junub kemudian beliau ingin tidur, beliau berwudu atau beliau tayamum. Jadi kalau misalnya mau berdiri kok aras-arasan, ya tayamum. Bagaimana tayamum? Tembok atau apa bawah ya, tan kita usapkan di situ, kemudian ya usapkan wajah dan telapak tangan, tidur setelah itu. Di wudu atau tayamum. Ini kalau orang dalam kondisi junub. Ya. Enggak bagus kalau dia tidur tanpa apa? Wudu. Ya, tidak bagus kalau dia tidur tanpa wudu. Ada ucapan yang lucu dari salah seorang ya pengajar kami dahulu. Dia ngomong seperti ini. Idza ta'asyaita famshi wal khutwatay. Wa idza jama'ta fabul wal qatratay. Kalau kamu makan malam, berjalanlah setelah itu walaupun hanya dua langkah. Karena orang kalau makan malam kemudian langsung tidur itu enggak bagus. Ibnu Qayyim mengatakan ya, jalan 60 langkah itu 100 langkah. Supaya apa? Ya semacam ada pembakaran kan. Ya. Kalau kamu ya, kata saya tadi, kalau kamu apa? Makan malam, jalanlah walaupun hanya 2 langkah. Kalau kamu habis hubungan, kencinglah setelah itu walaupun hanya 2 tetes. Maksudnya apa? Ya mungkin ada sesuatu yang mungkin ya bagus lebih dikeluarkan ya sehingga mungkin tidak membahayakan. Ya bagusnya tadi ya mungkin seorang saya itu membasuh kemaluannya, kemudian seorang berwudu ya, sebelum tidur ya mungkin lebih bagus. Kalau misalnya orang ya misalnya berat atau apa ya kan kurang semangat untuk berwudu, tayamum sudah. Karena kata Aisyah, dahulu Rasulullah kalau beliau junub lalu beliau ingin tidur, beliau berwudu atau bertayamum. Kemudian masyarakat muslimin rahimahullah, jangan sampai seorang suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid atau nifas. Ya, haram hukumnya seorang suami mendatangi istrinya ketika haid atau nifas. Kalau ada seorang menghubungi istrinya dalam keadaan haid, di samping dia berdosa, dia harus bersedekah dengan sedinar atau setengah dinar. Sedinar itu kurang lebih 4 gram seperempat kalau emas. Banyak ya kan? Ya. Jadi kalau orang menghubungi istrinya dalam keadaan haid, itu terkena kafarat. Ya. Yaitu sedinar atau setengah dinar. Ya. Sudah mengatakan, kok di sini sedinar atau setengah dinar itu gimana? Ada yang merinci seperti ini. Kalau hubungan suami istrinya itu di awal dari haidnya itu sedinar. Karena nemen lah baru kemarin hubungan kok gak sabar. Tapi kalau haid itu sudah lama ya mungkin orang sudah apa? Ya tahan ya kan ini apa? Setengah dinar. Ya. Kemudian boleh gak sih orang yang apa namanya haid dihubungi? Jawabannya boleh, selain pada kemaluan dan duburnya. Jadi seorang suami boleh bernikmat-nikmat dengan istrinya sedang haid atau nifas, asalkan bukan pada dubur dan kemaluannya. Boleh tidur bareng, boleh apa namanya makan bersama. Dulu orang-orang Yahudi ya, kalau istrinya sedang haid itu kejam banget. Istrinya dibuatkan kayak kandang kambing di pinggir rumah, suruh tinggal di situ. Enggak mau makan bareng, enggak mau apa tidur bareng. Ya. Nah, dalam syariat kita, ya silakan orang mau makan bareng, tidur bareng enggak apa. Hubungan pun boleh asalkan bukan pada kemaluan dan duburnya. Sementara orang-orang Nasoro sebaliknya. Jorok banget. Menghubungi istrinya dalam kondisi apa? Sedang haid. Islam itu agama yang pertengahan. Kalau orang Yahudi kejem banget, ya, ya, apa? Istrinya sedang haid, gak boleh tinggal di rumah. Dibuatkan apa? Ya, kayak kandang di pinggir rumah, ya, tinggal di situ, gak makan bersama, gak tidur bersama. Ya, dalam Islam, ya, boleh seorang menghubungi istrinya yang sedang haid, asalkan bukan pada, ya, kemaluannya. Rasul mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. lakukan segala sesuatu kecuali hubungan suami istri pada kemaluannya. Kemudian kalau seorang wanita selesai dari haidnya, apakah seorang laki langsung boleh menghubunginya atau harus mandi dulu? Ibnu Katsir menghikayatkan sepakat ulama bahwa wanita yang sudah selesai dari haidnya tidak boleh dihubungi sampai dia mandi. Namun kata Syekh Al-Albani, pendapat ini keliru. Bagaimana dikatakan sepakat sementara ada ulama yang mengatakan boleh, belum mandi pun boleh asalkan dia sudah, wanita tadi membersihkan kemaluannya dan sudah wudu atau tayamum, boleh. Ya. Boleh. Ya. Karena Allah SWT mengatakan, ya. Ya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau wanita tadi sudah tatahur, bersuci. Allah tidak menyebutkan mandi, bersuci kan bisa jadi ya wudu juga bisa, ya. Tayamum juga tatahur, mandi juga iya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana seorang suami ngerti kalau istrinya sudah selesai dari haid? Wanita yang berhenti dari haidnya itu bisa ditandai dengan wanita tadi meletakkan kapas, dimasukkan ke dalam kemaluannya, kemudian diambil. Nah, kalau sudah ada getah bening, ada cairan bening, atau sudah tidak ada keruh, berarti dia sudah berhenti dari haidnya. Sudah berhenti dari haidnya. Ini diantara caranya yang disebutkan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Kemudian ada hal yang penting di sini, ada istilah al-azlu, azl. Apa itu azl? Azl adalah seorang suami menghubungi istrinya, kemudian dia mengeluarkan air maninya di luar kemaluan istrinya. Biasanya ini supaya istrinya tidak hamil. Jadi ini namanya azl, seorang suami menghubungi istrinya, kemudian dia melepas kemaluannya, kemudian mengeluarkan air maninya di luar kemaluan istrinya. Ini namanya azl. Boleh atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang kuat insyaallah taala boleh, tapi ya sebaiknya jangan. Boleh tapi meninggalkannya lebih utama. Ya. Karena kata Jabir bin Abdullah, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Dahulu kami para sahabat melakukan azl, menghubungi istri kemudian mengeluarkan air mani di luar kemaluan istrinya. Waktu itu Al-Quran masih turun. Artinya kalau ini sesuatu yang haram, akan turun ayat melarang. Sementara tidak turun ayat yang melarang. Namun di sana ada hadis yang mengatakan bahwa al-azlu itu sesuatu yang dilarang. Ini bagaimana cara menggabungkannya? Karena gini, Allah kalau sudah menakdirkan seorang itu punya anak, walaupun dia maaf ya menghubungi istrinya kemudian dia melepas spermanya di luar kemaluan istrinya, Allah takdirkan dia punya anak, itu punya anak. Kenapa? Bisa jadi ada air mani yang keluar dia nggak kerasa, bisa jadi ada sperma air mani yang keluar masuk ke kemaluan istrinya dia nggak kerasa, ya ternyata hamil juga ya kan, sehingga apa yang Allah takdirkan ya orang tidak bisa menolak. Ya. Sebenarnya ulama mengatakan kalau tujuan dari seorang melakukan azl ini, ya, karena dia takut fakir, ya, seperti orang-orang kafir, nggak boleh. Jangan sampai karena tujuan nanti saya takut fakir kalau punya anak ini, jangan. Jadi kalau misalnya sifatnya hanya untuk penjarangan kehamilan atau kondisi istrinya sudah lemah, gak mungkin untuk hamil, ya misalnya dia melakukan azl kayak gitu, ya. Ibaratnya ini KB alami ya kan, ya. ini sepertinya boleh tadi. Karena apa? Karena dia tidak ada niatan seperti niatan orang-orang kafir, karena dia misalnya takut, ya kalau punya anak nanti anaknya fakir, jaga. Kemudian seorang ketika dia melakukan hubungan suami istri, dia niatkan untuk menjaga dirinya, memperbanyak umat Muhammad, maka hubungan seperti ini akan bernilai pahala. Kemudian ada hal yang penting, masyarakat muslimin. Ya. Ada sebagian orang dia punya adat yang jelek, menyebarkan, memberitakan hubungan suami istri yang terjadi. Kadang juga naudzubillah, kadang teman-temannya usil, tadi malam gimana sih kamu cerita, tadi malam gini. Ini gak boleh. Itu ibarat ya setan laki-laki ketemu setan perempuan di jalan, kemudian hubungan dilihat oleh apa? Manusia. Sesuatu sudah tertutup kemudian ingin apa? Disebarkan. Gak boleh seperti itu. Gak boleh seperti itu. Ada adat yang jelek. Saya sebagai manusia, ya, maaf, ya, ketika misalnya malam pertama dia membawa tisu atau kapas, misalnya kalau wanita itu masih gadis, ya, maaf, biasanya kalau itu seorang bisa membuka keperawanannya kan akan keluar darah. Darahnya diambil, kemudian pagi hari dipamerkan, nih darah keperawanan istri saya, kan saya laki-laki kan, dipamerkan oleh teman-temannya. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini adat yang jelek ya. Adat yang jelek. Ya benar ya seperti ini. Ini ibaratnya seperti setan laki-laki dan setan perempuan ketemu di jalan, kemudian ya mereka hubungan kayak ayam, orang pada apa? Lihat. Naudzubillah min dzalik. Sehingga haram hukumnya menebarkan rahasia yang terkait dengan masalah hubungan suami istri. Dan masih banyak lagi tentunya, dan masalah munakaha ini ya babnya panjang, dan hampir setiap kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis itu memuat. Kemudian ada hal yang penting, ma'asyiral muslimin. Tadi ketika seorang suami sudah masuk pada istrinya, ketika sudah akad, berusahalah seorang suami untuk menjadikan istrinya itu dekat hatinya dengannya. Ya, posisikan bahwa kamu adalah suami baginya yang akan melindunginya. Ya, bawalah dia kepada ketaatan pada Allah SWT. Jangan seperti sebagian orang dulu pernah dikisahkan. Jadi ketika malam pertama seorang suami masuk ke kamar, dia bawa jago yang besar. Di hadapan istrinya jago ini, kepalanya jago ini dipatahkan lehernya. Klik. Maksudnya, kamu kalau masuk ke saya, tak patahkan lehermu seperti apa, jago ini tak patahkan. Ini enggak bagus. Ya. Yang namanya ketaatan seorang suami istri kepada suami itu tentunya dengan kita sebutkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, kisah-kisah salaf umat ini, sehingga orang tadi tulus. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang wanita sebisa mungkin tampil indah di hadapan suaminya. Dipandang menyenangkan. Yang namanya pandangan menyenangkan tidak haruslah seorang wanita beli lipstik, beli apa? Apa namanya? Pemoles muka yang apa? Warna-warni tidak harus. Dahulu ada seorang ibu menasihati putrinya ketika hendak menikah. Ya, nah kamu akan berpindah kepada ya orang yang dulunya kamu tidak kenal. Dinasihati di antaranya, hendaklah kamu tampil cantik di hadapan suamimu. Di antaranya dengan apa? Berwudu. Air wudhu itu akan memunculkan wajah yang apa? Ya, cemerlang barakallahu fikum. Wajah yang cemerlang. Ya, tidak perlu misalnya beli yang mahal-mahal. Ya, tidak harus. Bahkan mungkin sebagian ya pewarna muka itu kalau tidak hati-hati juga bisa apa? Membuat ya rusak kulit, kan bisa kan? Seperti itu. Sehingga tidaklah ya harus orang bermahal-mahal. Kemudian ya ketahuilah bahwa suami istri, hendaklah mereka saling pengertian. Jangan seorang itu egois, ingin suami istrinya itu tampil cantik di hadapan dia, tapi dia sendiri gak pernah tampil ganteng di hadapan istrinya. Keliru seperti ini. Kata Ibn Abbas, au kalaman ma makna, inni la atazayyanu limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Sesungguhnya saya tampil berhias di hadapan istriku sebagaimana aku suka kalau dia berhias di hadapanku. Kayak gitu. Ya suami istri. Jangan ya suaminya kepengin istrinya cantik terus sementara dia sendiri memble, ya kan. Dia sendiri ya tidak apa namanya penampilannya tidak bagus. Ya usahakan. Ya. Sebagaimana kamu ingin ya kamu ingin istrimu tampil cantik di hadapanmu, ya kamu juga seperti apa. Itu penting. Kemudian juga dalam hubungan suami istri ini penting. Ya, terkadang seorang suami, maaf, dia sudah puas klimaks sementara istrinya apa? Belum. Ya, ini usahakan biar sama-sama puas. Kalau untuk ini ya, kalau mau konsultasi jangan di sini. Ya kan, ini ada waktu yang lain. Ya kan, ini lain lagi urusannya. Yang jelas ya, jangan egois, jangan sing penting aku wis ya puas sementara istrinya belum puas. Jangan, sebisa mungkin ya puas bareng-bareng. Ya, di antara asbabnya ya dahului dengan muda'abah dan mula'abah, yaitu mukaddimah untuk hubungan itu sangat menentukan nanti apakah suami istri akan puas ketika hubungan. Itu mukaddimahnya itu penting. Mukaddimah itu bisa berupa gerakan-gerakan fisik atau ucapan-ucapan. Seorang wanita itu dipuji dari ujung rambut, dari ujung kakinya ya, dia itu tunduk, ya kan. Kemudian gerakan-gerakan fisik, ya, menyentuh misalnya tempat-tempat yang apa, sensitif, yang mudah untuk apa, nyetrum, ya kan, sehingga nanti menghasilkan yang baik. Kemudian barakallahu fikum, janganlah seorang suami dia membenci istrinya karena ada sedikit kekurangan pada dia. Rasul mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Kalau dia benci darinya satu perangai, dia akan suka darinya perangai yang lain. Bisa jadi seorang Allah takdirkan, ya Allah saya punya istri kok ngantuan, ya kan. Jangan kemudian ini dibesar-besarkan. Karena apa? Dia punya kekurangan ngantuan, ya kan. Tapi dia kalau masak, oh luar biasa, melebihi masakan Padang misalnya. Ya. Kalau nyuci baju bersih, anaknya dirawat, rumahnya juga dirawat. Kekurangan ada, tapi kelebihannya apa? Banyak. Kalau kamu tidak suka dari istrimu satu sifat, kamu akan suka darinya sifat-sifat yang lain. Yang namanya orang ingin istrinya sempurna ini mustahil. Sebagaimana kamu ya suami pun gak sempurna. Ya. Makanya ulama mengatakan, kamalul hali minal muhali. Sempurnanya kondisi sesuatu yang mustahil. Orang ingin agar istrinya sempurna. Kalau kamu aja gak sempurna kok. Kalau kamu misalnya merasa, istri saya kok ngantuan kayak gini. Gak seneng saya. Jangan kayak gitu. Cari sebabnya. Bisa jadi istri kamu itu punya penyakit yang menjadikan dia ngantukan, maka kamu berusaha untuk apa? Mencarikan obat. Kan senang istrinya, ya. Kemudian masyarakat muslimin, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau di rumah itu ikut membantu pekerjaan istrinya, dibantu atau apa. Kayak gitu seorang suami. Kamu lihat istri kamu sedang masak, ya. Kemudian anak kamu nangis, ya, dibiarkan. Tapi kalau istri kamu sedang masak, anak nangis kamu bobo, bangga itu istri kamu. Senang saya punya suami kayak gitu. Ketika kamu nyuci, ya, ketika istri kamu nyuci, kamu ikut bantu, ya, ngeringkan atau apa namanya, meres, bangga itu seorang istri kalau punya suami gitu. Jadi jangan egois. Sekarang ya barakallahu fikum, mungkin dengan banyaknya fasilitas yang Allah berikan, terkadang menjadikan orang lupa. Seorang suami kadang ya dia sibuk ya